pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Rabu 23 Maret 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Jembatan dan rumah rusak diterjang banjir dan longsor di Aceh Barat. 1,53 ton bawang merah ilegal akan dimusnahkan. Banjir rendam rumah penduduk di Gunung Meriah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, banjir dan longsor yang melanda Aceh Barat pada Senin malam lalu menyebabkan 2 jembatan dan 3 rumah rusak. Namun banjir yang sempat merendami 7 kecamatan sudah berangsur surut. Hubungan transportasi darat Melabuh Tutut Gempang yang longsor di kilometer 8 Kecamatan Sungai Mas juga sudah kembali lancar. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Kepala BPBD Aceh Barat, Saiful Abi, mengatakan 2 jembatan yang rusak berlokasi di Desa Semantuk, Kecamatan Woyla Timur adalah jembatan sepanjang 4 meter berkonstruksi kayu. Kemudian abutmen jembatan Kajeng dilintas Pasijaneng Serade, Kecamatan Sungai Mas. Sedangkan 3 rumah yang rusak berlokasi di Kecamatan Sungai Mas adalah milik Asnidar warga Kajeng, dan 2 lagi yang tertimbun longsor adalah milik Abudian dan Ramuat warga Lung Baru. Untuk penanganan jembatan dan rumah rusak, pihak BPBD masih berkoordinasi dengan dinas terkait. Hubungan transportasi darat Melabuh Gempang juga sudah lancar setelah dikerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor pada 2 titik. Sementara untuk ruas jalan kabupaten di Sungai Mas yang juga tertimbun longsor, yaitu di Kajeng dan Gedung, sedang dalam pengerjaan pembersihan. Sedaralun, sebanyak 1,53 ton bawang merah ilegal yang diamankan kepolisian di dalam bus Kurnia beberapa hari lalu dipastikan dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Sementara pemilik bawang tersebut masih terus diburu. Dari Losmawai, Saiful Bahri melaporkan. Diberitakan sebelumnya, personil opsional Reskrim Polres Loksmawe mengamankan 1,53 ton bawang merah yang diduga ilegal dari bus Kurnia BL7456PB saat melintasi depan Mapolres Jumat lalu. Bawang merah tersebut berasal dari Aceh Tamiang dan hendak dibawa ke Pidijaya. Kasat Reskrim Polres Loksmawe, AKP Yasir, mengatakan bawang merah ilegal tersebut akan dimusnahkan. Untuk proses pemusnahan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyurati Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Loksmawe. Sementara itu, Kepala Disperindak Kop Loksmawe, Halimuddin, memastikan tidak ada bawang merah ilegal dari luar negeri yang beredar di pasaran. Dalam sepekan sekali, petugas selalu turun ke pasar untuk melakukan pengecekan harga barang, termasuk harga bawang merah. Sedaralun, rumah penduduk di Desa Handel, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil terendam banjir setelah sungai Lai Cinendang meluap. Sementara banjir yang meredam, pemukiman penduduk dan jalan di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin telah surut. Namun area persawahan di kecamatan itu masih terendam. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Informasi dihimpun, genangan air di jalan penghubung Gunung Meriah dengan Kecamatan Suro dan Singkohor sempat menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas. Namun menjelang siang setelah rendaman air di badan jalan berkurang, satu persatu mobil berukuran besar bisa lewat. Sementara itu di simpang kanan, air yang merendam pemukiman dan jalan sudah surut, akan tetapi ratusan hektar sawah masih terendam banjir. Sawah masih terendam lantaran letaknya tepat berada di bantaran sungai Lai Cinendang yang meluap setelah hujan terus mengguyur kabupaten itu. Kepala Dinas Pertanian Aceh Singkil, Syahbudin, mengatakan ada sekitar 200 hektar areal persawahan terendam selama 2 hari banjir. Petugas sudah diterjunkan untuk melakukan pendataan. Sejauh ini belum diketahui kerugian yang ditimbulkan akibat banjir tersebut. Saudara Lun, Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya akan menyalurkan zakat senilai 2,1 miliar rupiah lebih kepada 4.449 mustahik pada bulan April mendatang. Pembagian zakat tersebut telah tertuang dalam daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA tahun 2016. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat. Kepala Baitul Mal Abdiyah Muslizar mengatakan penerima zakat Abdiyah akan bertambah seiring tingginya kesadaran masyarakat membayar zakat. Namun pembagian tahap kedua tersebut akan dilakukan dalam pengesahan APBK perubahan tahun 2016. Muslizar menjamin bahwa yang sudah menerima zakat pada tahap pertama tidak akan dapat pada tahap kedua. Ia menilai potensi zakat, infak, dan sedekah di Abdiyah bisa mencapai 15 miliar rupiah setiap tahunnya. Namun diperlukan tenaga lebih para petugas dalam mengelola dan menggarap potensi zakat tersebut. Muslizar menjamin setiap zakat dan infak yang diserahkan ke Baitul Mal akan sampai kepada yang berhak dan pihaknya akan memberikan uang tersebut secara langsung kepada para penerima zakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, penyidik Polres Lhokseumawe memastikan Mariani, 42 tahun janda asal Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang tewas dibunuh di kebun coklat desa setempat Selasa sore tidak diperkosa oleh pelaku, walaupun saat jenazahnya ditemukan kondisi korban setengah telanjang. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Yasir SI menjelaskan saat dilakukan visum dan identifikasi di tubuh korban, polisi tidak menemukan adanya unsur pemerkosaan. Sehingga polisi pun menduga kuat jika pelaku menelanjangi korban hanya untuk mengalihkan isu. Namun begitu, polisi belum dapat menyimpulkan secara pasti penyebab korban dibunuh pelaku. AKP Yasir menyebutkan untuk pengembangan kasus ini, polisi telah meminta keterangan dari mantan suami korban Nurdin. Polisi juga merencanakan memeriksa aparat Desa Riseh Tunong dan sejumlah saksi lainnya. Sementara itu, sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah yang merupakan milik korban dan ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan ke Mapolres Lhokseumawe sebagai barang bukti. Saudara Lun, harian Belgia La Dernière Heure merilis gambar tiga pria yang diduga sebagai pelaku pengeboman Bandara Zaventem Brussels. Kepolisian Belgia menyatakan dua pelaku bom bunuh diri di bandara itu merupakan sepasang kakak adik. Okezone.com melansir. Stasiun televisi Belgia RBTF menyebutkan pelaku bernama Khalid El Bakrawi dan Ibrahim El Bakrawi. Kepolisian Belgia disebut-sebut telah mengantongi nama keduanya sebelum mereka melakukan aksinya. Namun nama keduanya termasuk dalam daftar pencarian orang karena tergabung dalam organisasi kriminal. Khalid El Bakrawi diketahui menyewa sebuah rumah menggunakan nama samaran. Rumah yang disewanya itu digerebek polisi dalam sebuah operasi di Forest, Brussels pada Selasa 15 Maret lalu. Kepolisian Belgia kini tengah memburu pria ketiga yang melarikan diri setelah bom yang dibawanya gagal meledak. Saudara Lun, manajer Valencia Gary Neville kabarnya tidak akan diperpanjang kontraknya dengan klub. Ia rencananya akan segera meninggalkan Mestalla Stadium setelah melewati akhir musim 2016. Tribunnews.com melansir. Valencia tidak memberikan perpanjangan kontrak lantaran Neville dianggap tidak kunjung membawa perubahan yang dibutuhkan oleh klub. Mantan bek Manchester United tersebut hanya berhasil menang 3 kali dari 16 pertandingan La Liga sejak Neville mengambil kursi kepelatihan Valencia pada Desember 2015 menggantikan Nuno Espirito Santo. Seperti diberitakan Sportsmall, Neville dinilai tidak layak untuk menerima kontrak awal selama 5 bulan karena gagal membawa perubahan bagi Valencia selama 3 bulan lebih membina klub. Kekalahan dengan skor 2-0 atas Celta Vigo membuat nasib pelatih berusia 41 tahun itu kian terpuruk. Kini Valencia berada pada urutan 14 dalam papan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin di atas 3 terbawah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 23 Maret 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 17. Hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.